Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma alimna ma yanfa'na wa anfa'na bima alamtana wa zidna ilma. Ikhwati arsyadani arsyadakumullah, rahimanallahu iyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita pada kitab, pada matan Safinatun Naja Fima Yajibu Alal Abdi Limawla, karya Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang syarat-syarat dari jamak, baik itu jamak takdim ataupun jamak takhir. Maka masih berkaitan dengan salatul musafir, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salat qasar atau syarat-syarat dari qasar. Qala al-muallif rahimahullah, faslun syurutul qasri sab'ah, yaitu syarat dari salat qasar itu ada 7. Yang pertama, sebelum kita membahas kepada syarat-syarat, maka al-aslu, dalil dalam salat qasar ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 101, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru min as-salah in khiftum ay yaftinakum alladhina kafaru." Jadi apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi, maka tidak ada halangan, tidak mengapa bagi kalian untuk melakukan qasar jika kalian khawatir terhadap terhadap orang-orang kafir. Namun kemudian berkaitan dengan ayat ini, Ya'la bin Umayyah itu bertanya kepada Umar, bukankah dalam ayat ini disebutkan in khiftum, maka waqad aminan nah, sekarang manusia sudah aman. Maka Umar bin Khattab juga mengatakan, ajibtu mimma ajabta minhu. Saya juga mempertanyakan apa yang engkau tanyakan. Maka kemudian saya bertanya kepada Rasulullah, maka Rasul mengatakan, sadaqatun tasaddaqallahu biha 'alaikum faqbalu sadaqatah. Maka ini adalah sedekah yang Allah berikan kepada kalian, maka terimalah hal tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah bentuk rahmat Allah kepada umatnya Nabi Muhammad dengan dengan disyariatkannya rukhsatul qasar. Kenapa kita membawakan ayat ini dan hadis ini, yaitu ketika kita melakukan salat qasar, maka kita menghadirkan di sana ada rasa bahwa ini adalah bentuk atau wujud kasih sayang Allah kepada kita. Maka dengan wujud menghadirkan rasa ini adalah kasih sayang Allah kepada kita, maka itu juga menjadikan sebab hidupnya hati kita, terpautnya hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan oleh al-muallif rahimahullah bahwa syarat-syarat untuk mengqasar salat itu ada 7. Namun kemudian oleh Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syathiri di dalam Nailul Raja itu beliau tambahkan ada 4 syarat lagi. 4 syarat tambahan tentang yang berkaitan dengan syarat qasar Maka total 11. Maka kita mulai Yang pertama adalah ayyakuna safaruhu marhalatain. Maka di awal ini syarat yang pertama itu adalah tentang tentang jarak. Jarak yang diperbolehkan seseorang itu melakukan safar atau melakukan qasar. Yaitu safarnya adalah marhalatain. Marhalatain di sini itu istilah marhalah itu adalah maknanya marhalatain itu adalah 2 hari normal di mana seorang bepergian dengan kendaraan yang penuh dengan barang bawaan. Itu sudah jalannya, istirahatnya, makannya dan lain sebagainya. Jadi itu kurang lebih seperti itu. Maka berapa marhalatain ini kurang lebih kalau dikonversikan kepada hari ini yaitu 48 mil, 48 mil atau kurang lebih 82 kilometer, kalau mau dikilometerkan. Ya. Seperti itu. Itu jarak yang di mana seseorang apa? Seseorang diperbolehkan untuk melakukan qasar salat. Maka ini yang pertama. Dan ini adalah jumhur. Ya. Ini adalah mazhabnya jumhur ulama. Ya. Hanabilah, Syafi'iyah, kemudian Malikiyah itu mensyaratkan jarak ini, itu apa? Marhalatain. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, kemudian yang berikutnya apa? Wa ayyakuna mubahan. Itu kembali kepada safar. Safarnya itu adalah safar yang mubah. Ya, maka yang dimaksud dengan mubah di sini adalah safarnya, bukan safar maksiat. Ya. Maka safarnya ini adalah safar yang jais, safar yang diperbolehkan. Ya, seperti apa? Safar yang wajib. Safar yang wajib contohnya apa? Safarul hajj, safar haji. Ya. Atau kemudian apa? Safar qadaiddain, safar orang membayar hutang. Ya. Kemudian wal mandub, safar yang sifatnya sunnah. Ya, kasafari silatir rahim. Ya, seperti safarnya mengunjungi kerabat, ya, bersilaturahmi. Kemudian juga safar yang sifatnya mubah, yaitu kasafari tijarah. Ya, yaitu safar dengan niatan jual beli. Ya, ekspor impor misalnya. Atau ngambil barang di satu tempat kemudian dibawa ke tempat yang lain, ya. Maka ini termasuk apa? Termasuk safar yang mubah, ya. Atau safar yang makruh. Seperti apa? Ya, kasafari wahdih. Jadi seorang safar sendirian itu hukumnya apa? Hukumnya makruh. Atau kemudian safar litijarah fi akfanil mauta. Ya, safar untuk berdagang kafannya orang yang meninggal. Ya, kafan untuk orang yang meninggal. Maka ini di antara safar, ya, safar-safar yang kita sebutkan di sana, baik yang wajib maupun yang sunnah, maupun yang mubah, maupun yang yang makruh, ya, itu semua apa? Diperbolehkan untuk melakukan qasar, ya. Diperbolehkan melakukan qasar jika terpenuhi jaraknya. Seperti itu. Ya. Adapun safar yang maksiat, ya, orang safar, ya, mau pergi ke tempat judi misalnya. Ya. Atau di antaranya safar seorang budak yang kabur, alsin bisafarihi, orang yang dia budak kabur dari tuannya. Ya. Atau kemudian safarnya nasyizah, ya, perempuan yang nusyuz terhadap suaminya. Ya. Maka ini adalah apa? Ini adalah safar-safar yang maksiat, ya. Yang mana seorang itu ketika safar maksiat tidak boleh ya tarakhas, ya. Tidak boleh mengambil rukhsah dalam safar tersebut, ya. Kenapa? Karena dia melakukan maksiat. Ya, seperti itu. Ya, dalam mazhab seperti itu. Kemudian, ya, syarat yang ketiga wal ilmu bijawazil qasr. Nah, yang berikutnya adalah dia tahu tentang hukum bahwa qasr itu diperbolehkan. Ya. Misalnya kalau dia safar dengan orang terus orangnya salat 2 rakaat mengqasr salatnya, ya. Dia enggak tahu kalau ini salat qasr, ya. Maka dia enggak sah qasrnya. Karena apa? Karena dia tidak tahu tentang kebolehan qasar seperti itu. Ya. Kemudian ikhwati arsyadu sadakumullah, syarat berikutnya waniyatul qasri indal ihram. Harus hadirnya niat qasar salat itu ketika apa? Ketika takbiratul ihram. Ya. Jadi harus dibersamai dengan apa? Dengan takbiratul ihram. Ya. Kalau memang dia tidak bersama dengan takbir ihram, maka di sana dia tidak sah, ya. Ketika dia niatnya belakangan ketika takbiratul ihram, maka niat setelah takbiratul ihram dia baru menghadirkan niat, maka niatul qasarnya tidak sah. Maka ketika niatul ihramnya tidak, niatul qasarnya tidak sah, maka wajib baginya apa? Untuk itmam dalam kondisi tersebut. Ya. Kemudian yang berikutnya apa? Wa antakuna salatu ruba'iyatan. Jadi salatnya harus salat yang ya, salat yang 4 ya. Salat yang jumlahnya 4 rakaat. Ya. Jadi antakuna salatu ruba'iyatan. Salatnya itu harus 4 rakaat. Berarti apa? Salat zuhur ya, asar dan isya. Ya, sedikit berkaitan dengan sini, saya tadi lupa apa mendefinisikan qasar. Qasar itu adalah apa? Antusallal maktubatu ar-ruba'iyatu rak'ataini. Jadi salat wajib ya. Salat wajib. Ya. Jadi enggak bisa kemudian salat selain wajib itu di qasar. Maka dia harus apa? Salat wajib. Salat maktubah, salat wajib ya. Ar-ruba'iyah yang jumlah rakaatnya 4 itu dikerjakan berapa? 2 rakaat. Ya. Seperti itu. Ya, maka kembali lagi ke apa namanya? Syarat yaitu tadi harus salat yang jumlah rakaatnya adalah apa? Jumlah rakaatnya 4, yaitu di sini zuhur, asar dan isya. Ya. Maka bukan sholat yang 3 rakaat seperti maghrib, bukan pula sholat yang 2 rakaat seperti sholat subuh. Ya. Kemudian, ya, wadawamus safari ila tamamiha. Jadi keberlangsungan safar itu sampai ya, selesai atau tuntasnya sholat qasar itu tadi. Ya. Maka ini syarat yang keenam diantara syarat dari syarat-syarat diperbolehkannya seorang qasar. Misalnya seseorang dia ya, sholat zuhur dan dia meniat untuk mengqasar sholat zuhur tadi. Dia di atas kapal. Ya, orang tersebut dia melakukan perjalanan mungkin dari Makassar, ya, menuju mana? Menuju Surabaya. Ya. Maka ketika dia sholat takbiratul ihram itu dia belum kapalnya belum sandar. Tapi ketika dia sudah masuk ke rakaat kedua, ternyata apa? Ternyata kapalnya bersandar, sudah bersandar di Surabaya. Maka ketika kapalnya sudah bersandar di Surabaya, maknanya apa? Maknanya dia apa? Al-udhur, ya, yang memperbolehkan dia mengqasar itu namanya as-safar, ya, melakukan perjalanan sudah habis. Sebelum apa? Sebelum tuntasnya sholat. Maka orang dalam kondisi ini maka wajib baginya untuk apa? Untuk itmam. Untuk menggenapkan sholat ya, 2 rakaat tadi menjadi 4 rakaat. Atau misalnya ya, misalnya dia dalam satu perjalanan ya, tahu-tahu kemudian ketika sholat dia meniatkan iqamah dalam sholat. Maka ketika itu statusnya berubah menjadi apa? Menjadi dari musafir menjadi siapa? Menjadi mukim. Nah, ketika dia meniatkan dia menjadi iqamah, dia berubah menjadi mukim, maka ketika itu dia sudah tidak lagi mendapat uzur untuk melakukan qasar. Maka ketika itu yang wajib pada dirinya adalah apa? Salat 4 rakaat. Ya. Kemudian dia enggak bisa, maka dia ikut dengan apa? Dengan imamnya. Maknanya ketika dia bermakmum di belakang orang yang mutim, orang yang menyempurnakan sholatnya, maka apa? Maka dalam kondisi ini dia wajib untuk menyempurnakan rakaat sholatnya. Kecuali ya, misalnya dia dalam kondisi ragu. Ya. Kalau jelas tadi, kalau jelas-jelas imamnya adalah seorang yang mukim, ya, yang tidak mendapat rukhsah safar, rukhsah qasar, maka sudah jelas dia harus lengkap melengkapi 4 rakaat. Namun ketika misalnya dia ragu, ya, dia ragu dan imamnya adalah seorang musafir, ya, imamnya seorang musafir, ini sama-sama melakukan perjalanan, dia ragu, ini imamnya ini niat qasar atau tidak? Maka ketika itu dia yu'allik, dia menta'lik niatnya dengan apa? Dengan niat imamnya. Ya, maka dalam kondisi ini, ya, maka dalam kondisi ini dia atau mungkin tadi imamnya dalam kondisi ini dia mengikuti imamnya. Ya. Jadi Kalau tadi imamnya mutim dalam kondisi yang pertama jelas imamnya mukim, maka sudah dia harus mukim. Ya, harus ikut menyempurnakan salatnya. Jadi meskipun lahdhah cuma dapat salamnya doang, atau meskipun cuma dapat tahiyat akhir, meskipun rakaat akhir dan lain sebagainya. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi kalau dia tadi saya katakan mentalik niatnya, dia ngikutin imam yang tadi, imam yang musafir, tapi dia enggak tahu nih imamnya qasar atau tidak, maka tadi kalau imamnya mutim dia ikut imam, ya. Tapi dia mentalik niatnya, ya, apa? Kalau imamnya qasar, saya qasar. Kalau imamnya itmam, saya itmam. Itu sah apabila apa? Apabila imamnya adalah apa? Seorang yang musafir. Ini adalah 7 syarat yang disebutkan oleh Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami dalam Safinatun Najah. Ya. Adapun ya, Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri itu menambahkan 4 syarat lainnya. Ya, yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah qasdu maudhi'in ma'lumin walau bil jihah. Jadi safarnya itu bukan haim, orang yang enggak tentu arah. Ya, bukan orang yang apa? Udah yang penting dia lagi enggak tahu mau ke mana, udah yang penting dia jalan aja, dia masuk tol jalan, enggak jelas tanpa tujuan. Nah, ini namanya apa? Orang yang enggak tentu arah. Maka safarnya harus dikatakan wa qasdu maudhi'in ma'lumin, dia harus menuju satu tempat. Ya. Kalau seseorang misalnya dari Jakarta dia mau mendaki gunung. Nah, dia mendaki gunung di daerah Wonosobo misalnya, Gunung Sindoro atau Gunung Sumbing misalnya. Nah, itu jelas tujuannya. Kemana? Ke kaki gunung ya. Sumbing, daerahnya Kretek atau apa gitu nama daerahnya kalau tidak salah. Ya. Itu bisa, atau mungkin dia safar ke Surabaya, ya, safar ke Surabaya, nah, itu bisa, ya, mau naik, mau apa namanya, mau nyebrangi jembatan Suramadu misalnya, ya, nah, itu apa dia jelas tujuannya, ya, jadi qasdu maudhi'in ma'lumin, ya, bukan kemudian orang, ayo kemana kita? Wah, yang penting jalan misalnya. Nah, yang penting jalan nanti nyampainya di mana? Nah, orang seperti ini disebut apa? Haim. Dia enggak jelas mau ke mana, maka dia dalam hal ini dia tidak boleh mengqasar salat karena dia tidak menuju satu tempat. Ya. Kemudian yang berikutnya at-taharruz amma yunafi niyatul qasar, ya. Fi dawami salati, ya. Jadi dia menjaga diri dari hal-hal yang dapat menafikan niatul qasar. Seperti apa? Niatul itmam. Ya. Tahu-tahu di tengah salat dia berubah niat menjadi niatul itmam. Atau dia ragu di tengah salat. Ini saya mau itmam atau mau apa namanya? Mau qasar. Maka ketika itu, ketika dia syak, ya, ketika dia ragu atau ketika dia niat itmam di dalam salat, ketika itu maka sudah tidak berlaku baginya uzur qasar, tidak diperbolehkan baginya qasar. Karena apa? Karena dia melakukan sesuatu yang yunafi niatul qasar, segala sesuatu yang menafikan niat mengqasar salat, ya. Kemudian dikatakan kaunul safar li gharadin sahih, ya. Tujuan safarnya adalah untuk gharad yang sahih, tujuan yang benar, ya. Seperti haji, jual beli, namun di sini disebutkan la tanazzuh wa ru'yatul bilad, ya. Bukan tujuannya kalau hari ini mungkin atau ya traveling sekedar main-main, ya. Atau cuma buat apa? Wah, kita pengen ke sini jalan-jalan dan lain sebagainya. Ya, di sini disebutkan itu tidak, ya. Bukan merupakan tujuan yang sahih. Ya. Ya. Namun kemudian ya salah seorang guru yang kami dengar beliau mengatakan namun dalam pendapat jumhur yang seperti tanazzuh dan ru'yatul bilad itu termasuk apa diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mujawazatus sur fil baldah al-musawwarah wal umran fi ghairiha. Ya, itu syarat tambahan terakhir dari Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, ya, yang beliau mengatakan jadi dia mulai qasar itu ketika dia sudah melewati pagar atau tembok dari apa? Dari kota yang dikelilingi tembok. Atau ya dia melewati bangunan terakhir fi ghairiha, bangunan terakhir di apa namanya? Tadi kota yang tidak ditembokin. Ya, kalau dulu kan konsepnya tuh kayak di kota Madinah. Kota Madinah itu kan setelah kota Madinah nanti ada padang pasir, baru nanti ada kota apa lagi. Ya, jadi itu bangunan terakhir yang dilewati. Ya. Kalau sekarang ya mungkin seperti tadi ya, misalnya kalau kita ya batas kota ya, ya batas kota atau batas kabupaten. Ya, nah Jakarta, berarti kalau orang Jakarta mau safar, ketika dia sudah ngelewatin, kalau dia mau ke arah timur, nah dia ngelewatin daerah Jakarta Timur. Nah, kalau di itu dia udah lewat Pondok Gede dikit. Nah, itu dia udah bisa dikatakan udah boleh memulai qasar. Atau kalau orang Bekasi, ya, wallah alam nih apakah Bekasi ini dibedakan juga? Oh, harus kan ada Kota Bekasi, ada Kabupaten Bekasi. Ketika orang Kota Bekasi, dia udah lewat Tambun kesana dikit, itu kan udah masuk kabupaten. Ya, maka dia ketika dia mau safar dengan safar yang ba'id tadi, yang jaraknya masafaten, nah ketika dia sudah lewat Tambun, nah baru dia boleh ya, mengqasar sholat. Ya, seperti itu. Khatir syarina sadakumullah, rahimanallah iyakum. Ya, mudah-mudahan ini menambah ilmu kita. Ya, kita memperhatikan syarat-syaratnya. Jadi, tidak hanya sekedar ya, ketika ada safar, terus kita apa? Oh kita nih qasar, harus diperhatikan tadi syarat-syaratnya sehingga kemudian keabsahan salat kita keabsahan kita dalam mengqasar salat itu sesuai dengan tuntunan para ulama. Jadi tidak asal kita dalam mengqasar salat. Karena kami menemukan di lapangan ada praktek-praktek yang ya tidak ya jauh dari bimbingan para ulama tentunya. Jadi pernah satu ketika kami mendapati ada seorang mengatakan, "Oh, Ustaz, kami ketika dulu ketika safar ke sini yang hanya itu 4 kilo ya, atau sekitar 10 kilo dia safar, dia melakukan perjalanan. Loh, kenapa antum jamak dan qasar?" Ya, "Loh, kan ini kita musafir, Ustaz." Ya. Jadi dia hanya memahami musafir itu hanya apa? Hanya bepergian, melakukan perjalanan. Ya, maka cuma 3 kilo, 4 kilo dia sudah apa? Sudah mengqasar salatnya. Ini kan apa namanya 4 kilo dari sini ke pasar saja ya, di sini dari Rawalumbu ke pasar Jati Asih 4 kilo maksud mau mengqasar salat ketika apa? Ketika belanja ke pasar. Ya. Jadi perlu ini syarat-syarat ini diperhatikan agar amal ibadah kita sesuai dengan tuntunan yang dijelaskan oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwati arsyadina asyadakumullah rahimanallahu yakum. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat ya, baik bagi penulis yaitu Syekh Salim bin Sumar Al-Hadrami ataupun syarih dan guru-guru yang telah mengajarkan ini kepada kami dan tentunya kepada kami sendiri dan kepada teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Aqulu lakum astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.